Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan taufiknya kita bisa melanjutkan beberapa nasihat-nasihat penting untuk kita semuanya. Di mana terakhir kita telah membahas beberapa nasihat-nasihat untuk mereka yang tertimpa musibah, mendapatkan ujian-ujian. Dan walhamdulillah kita telah selesaikan. Naam, dan kita melanjutkan insyaallah dari pembahasan muskilatus sabab, yakni problematika para remaja. Salah satu kutip yang disusun oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, dan insyaallah kita akan kaji secara berurut dari nasihat-nasihat, untaian nasihat dari Syekh Shalih Muhammad Shalih Utsaimin rahimahullah dari kutipnya Muskilatus Sabab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang muskilatus sabab, sebelum kita mengkaji pembahasan kutip tersebut, maka sedikit mengingatkan tentang keadaan seorang manusia yang lahir ke dunia, agar kita mengetahui bahwa problematika remaja yang mereka hadapi sesungguhnya adalah sebuah kenyataan yang ada. Namun kalau kita melihat awal dari sejarah lahirnya seorang manusia, maka sesungguhnya orang tua harus menyadari bahwasanya mereka, anak-anak kita yang lahir ke dunia ini, telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sahih Bukhari nomor 1385 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yajisanihi kama salil bahimatu tuntajul bahimata hal tara fiha jad'a disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin, setiap anak itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini adalah maknanya Islam. Fitrah maknanya adalah, kata ulama rahimahumullah, adalah tauhid, di atas agama yang benar, yaitu agama Islam. Fa abawahu, maka bapak ibunya lah, yuhawidani, yang menjadikan anak-anak itu berubah mengikuti agamanya, menjadi Yahudi au nasranihi, atau mengikuti Nasrani, au majisanihi, atau menjadi para penyembah berhala, penyembah api, kaum Majusi. Kama salil bahimatu tuntajul bahimata, hal tara fiha jada'a, sebagaimana seekor unta yang melahirkan unta, apakah kamu lihat unta itu lahir dalam keadaan telinganya itu terpotong? Unta yang lahir mereka itu asalnya adalah lengkap anggota tubuhnya. Dah, hilangnya telinga, dipotong telinganya itu karena ada yang memotongnya. Artinya, barakallahu fikum, bahwasanya anak yang lahir itu lahir dalam keadaan menerima agama. Namun orang tua itu banyak berperan aktif, bisa merubah fitrah anak itu sendiri. Ma'asyiral muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, fitrah di dalam hadis ini, makna kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap anak yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah. Para ulama kita rahimahullah memberikan tafsir yang banyak, ya, memberikan riwayat-riwayat yang banyak tentang ma makna fitrah. Kebanyakan ahlul ilmi, seperti disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Barinya, bahwa yang dimaksud alal fitrah adalah ay alal Islam, yakni anak tersebut di atas Islam. Naam. Bahwasanya anak yang lahir itu berada di atas Islam. Inilah makna daripada fitrah, lahir di atas fitrah. Naam. Demikian pula apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Dia dilahirkan alal fitrah, ay ala dini, di atas agama. Ya. Kata Ibnu Qayyim ketika mengartikan ayat, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Walakin, disebutkan dalam penjelasannya, bahwasanya Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan al-murad, yakni bahwasanya Allah Ta'ala melahirkan anak, bahwa fitrahnya itu adalah fitratuhu muqtadiyah lima'rifati dinil Islam wa mahabbatih, fitrahnya anak itu adalah dia akan mau mengenal agama Islam, mencintainya. Ya. Maka barakallahu fikum, inilah keadaan anak yang lahir ke dunia. Mereka sesungguhnya adalah dalam kondisi fitrah di atas Islam. Ya. Dan sebagaimana pula riwayat Imam Muslim, "Ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah." Rawahu Muslim. Tidaklah anak yang lahir kecuali di atas millah. Di dalam lafaz yang lain, "Ma min mauludin yuladu illa 'ala fitratil Islam." Tidaklah anak yang lahir kecuali di atas millah, fitrahnya Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga oleh karena itu anak yang lahir ke dunia ini mereka bisa berubah fitrahnya dari millatul Islam menjadi millatul kufur, mengikuti Yahudi, mengikuti Nasrani, mengikuti Majusi. Ini adalah yang merubah dan merusak mereka adalah di antaranya adalah peran orang tua itu sendiri. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau anak fitrahnya adalah menerima Islam itu sendiri, menerima millatul Islam, millatul tauhid, berarti di sana ada faktor-faktor yang merubah. Kenapa anak berubah? Kenapa anak menjadi anak-anak yang tidak mau menerima bimbingan Islam, fitratul Islam? Apa yang menjadikan sebab demikian? Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Shifa'ul 'Alil, "Wa mimma yanbahi ayu'lama annahu idza kila annahu ulida 'alal fitrah aw 'alal islam aw 'ala hadhihi al millah aw khuliqa hanifa falaysa al murad bihi ana hina kharaja min badi ummihi ya'lamu hadha ad-din." Kata Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Shifa'ul 'Alil, di antara hal yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya, apabila dikatakan bahwa anak itu lahir di atas fitrah atau di atas Islam atau di atas jalan Islam atau di atas tauhid, maka bukan maknanya dia lahir dari perut ibunya itu langsung mengerti agama ini. Ya. Wa yuriduhu fa inna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dialah yang melahirkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak tahu. Tidak tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara wudu. Antum lahir tahu bagaimana cara wudu? Nah, penyiar lahir tidak tahu ya. Harus belajar dulu ya. Iya. Iya. Tidak tahu adab-adab kepada Allah Ta'ala, adab-adab kepada orang tua. Iya. Semua itu, barakallahu fikum, dalam kondisi dia harus belajar. Walakin kata Ibnu Qayyim, fitratuhu mujibatun muqtadiyatu lihad lidinil Islam lima'rifatihi wa mahabbatih. Tetapi fitrahnya anak itu adalah sebagai bentuk bahwa dia adalah memiliki fitrah, dia siap menerima ajaran Islam, siap mengenalnya, mencintainya. Iya. Fa nafsul fitrah taltazimul iqrar khalaq mukhalaqatihi mukhalaqihi wa mahabbatihi bi khaliqihi wa mahabbatihi. Sebagaimana fitrah anak itu, dia iqrar mengakui penciptanya dan mencintainya, wa ikhlasuddinlah, dan dia siap mengikhlaskan agamanya. Sehingga kesimpulannya kata Ibnu Qayyim bahwa intinya anak tersebut siap menerima apa yang datang dari Islam, mencintai dan siap membenci apa yang menyelisih Islam. Lalu kata beliau, "Idza salimat minal ma'arid. Namun itu semuanya kalau selamat dari penghalang-penghalang, perintang-perintang yang merintangi anak, sehingga anak itu bisa mencintai atau tidak, ini tergantung penghalang-penghalangnya. Ya, ada ma'arid, ma'aridnya apa tidak? Kalau orang tua yang justru menanamkan kebencian terhadap Islam, maka akhirnya anak pun akan menjadi orang yang sangat benci terhadap Islam, gitu ya. Yes. Tapi kalau orang tua menanamkan kecintaan, menanamkan ilmu dari semenjak kecil, pendidikan usia dini ditanamkan kecintaan terhadap Islam, maka ini anak akan terjaga di atas fitrahnya. Karena memang dia sendiri sudah siap mencintai Islam. Maka barakallahu fikum. Jadi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa anak walaupun dalam keadaan fitrah, tapi dia harus diajarkan, ditanamkan terhadap ilmu, karena di sana ternyata ada penghalang-penghalang. Penghalang yang utama adalah syaitan. Penghalang yang paling besar yang menghalangi dan merusak mereka adalah syaitan itu sendiri. Telah datang hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya nomor 7309. Dari Iyad ibn Himar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, sesungguhnya aku telah ciptakan hambaku dalam keadaan hunafa, di atas tauhid seluruhnya. Ya. Wa innahum atathum syayatinu fastalathum an dinihim. Maka dan sesungguhnya datang kepada mereka syaitan-syaitan, sehingga syaitan itu merusak mereka dari agama mereka. Wa haramtu 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum ayusyriku bima lam anzila bihi sultana wa harramat 'alaihim ma ahlaltu lahum wa amartuhum ayusyriku bima laysa lam unzila bihi sultana. Syaitan mengajak mereka untuk mengharamkan apa yang aku halalkan untuk mereka. Wa amarathum, dan syaitan menyuruh manusia, ayusyriku bi, agar mereka berbuat syirik dengan perkara yang Allah tidak turunkan kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di antara faktor sebab yang jelas dan nyata adalah bahwa kita lahir ke dunia itu sudah memiliki musuh namanya iblis, ya, syaitan, na'am, syayatinul jin, syaitan-syaitan dari kalangan jin atau iblis, mereka yang semuanya berusaha untuk menghadang diri-diri kita sebagai anak manusia, ya, menghadang anak-anak kita yang ingin menjadi hamba Allah, ya. Sehingga syaitan berusaha menempuh jalan sebagai upaya agar kita keluar dari bertauhid. Kemudian syaitan menghalangi manusia mengikuti jalannya Allah. Mereka berusaha menghalalkan apa yang diharamkan, ya, atau sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan. Diputar balik fakta keadaan hukum. Diajak untuk disuruh berbuat syirik kepada Allah, ya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Di sana ada sebab-sebab syaitan berhasil menguasai seorang muslim. Ya. Di antara faktor-faktor sebab-sebab yang kadang menjadikan syaitan berhasil menguasai seorang muslim, yang pertama, ru'yatul jin lana walanarahum. Mereka melihat kita dan kita tidak mampu melihat mereka. Iblis melihat gerak-gerik kita, sementara kita tidak mampu melihat siapa? Iblis. Ya bayangkan punya musuh, tidak kelihatan. Tersembunyi saja. Tersembunyi. Bersembunyi di dalam dada lagi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Kadang masuk, menyusup melalui pembuluh darah syaitan-syaitan, kemudian memberikan bisikan-bisikan. Di mana bisikannya? Di hati. Di hati. Ya, bukan di telinga. Langsung menusuk ke dalam pembuluh darah dan masuk ke dalam sumber kebaikan manusia, yaitu hati manusia. Maka para pendengar sekalian, dari lahir anak sudah kita mohon kepada Allah, bahkan sebelum orang tua mengharap punya anak, saat berhubungan dengan istrinya, suami berdoa. Berdoa agar dijauhkan dari siapa? Syaitan. Dari syaitan. Karena memang syaitan ini musuh yang bisa melihat gerak-gerik kita, sedangkan kita tidak mampu melihat mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala mencatatkan dalam surat Al-A'raf ayat 27, menceritakan tentang iblis dan keturunannya. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Sesungguhnya, kata Allah, yarakum, iblis itu melihat kalian. Innahu, kata para ulama, innahu, sesungguhnya iblis, yarakum, itu melihat kalian. Huwa wa qabiluhu, iblis dan qabiluhu ai dzurriyyatuhu wa nasluhu, keturunannya. Min haitsu la tarawnahum, dari mana kamu tidak bisa melihat mereka. Banyak sekali orang Islam tertipu ketika ditipu oleh iblis datang berbentuk makhluk berjubah putih, berbau wangi. Di saat hamba sedang beribadah, dia mendatangi, wahai hamba Allah, berhentilah kamu beribadah, aku ini Allah. Sehingga seorang mukmin yang sedikit pemahaman akidah terhadap Islam bisa tertipu, padahal Allah berbeda makhluk. Masya Allah, Allah berjubah. Dari sisi dalil, laisa kamitslihi wa huwa sami'ul basir, ini sudah cukup. Tidak mungkin Allah seperti itu. Apalagi sampai menghentikan ibadah seorang hamba. Nabi saja, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang telah mencapai penghambaan, karena dia hamba yang diakui penghambaannya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, itu tetap beribadah sampai akhir hayatnya. Ini benar-benar kadang orang tertipu, sehingga banyak anak manusia yang ingin beribadah tertipu oleh tipuan-tipuan iblis. Kemudian yang kedua, kata Syekh Nasir, Syekh Abu Nasr Muhammad bin Abdullah Al-Imam, di antara sebab-sebabnya kenapa manusia banyak berhasil dikuasai oleh syaitan, kasratu syubhat wasyahawat, banyaknya syubhat dan syahwat, banyaknya gelombang syubhat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari Islam sehingga merusak hati orang Islam, dan banyaknya syahwat, kenikmatan-kenikmatan dunia sehingga melalaikan seorang muslim dan muslimah membekali dirinya dengan memahami agama sehingga akal mereka diisi dengan pemahaman yang benar, hati mereka diisi dengan ilmu yang benar. Naam, dan ini diantaranya adalah banyaknya gelombang syubhat dan syahwat. Kemudian yang ketiga, ghaflatul qalbi an dzikrillah. Di antara faktornya kata beliau adalah ghaflatul qalbi an dzikrillah, hati yang lalai dari mengingat Allah. Ya, hati yang lalai dari mengingat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun." Di dalam surat Az-Zukhruf 36-37, Allah mengingatkan orang yang dia itu melalaikan dari mengingat Allah, sehingga Allah kuasakan kepadanya syaitan, lalu syaitan pun menjadi korinnya, menjadi teman dekatnya. Padahal syaitan itu menghalangi manusia dari jalannya Allah, padahal mereka itu dalam kondisi dibawa oleh syaitan, tapi menyangka mereka mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga tugas orang tua, ya, tugas berat bagi orang tua untuk membentengi anak dari jebakan-jebakan syaitan, sehingga putra-putri kaum muslimin mereka bisa diselamatkan dari perlawanan yang diserang, yang dilakukan oleh iblis dan bala tentaranya. Mereka bisa dibentengi dari jebakan-jebakan dan perangkap-perangkap syaitan. Apabila seorang muslim mau membekali kepada anaknya dengan doa-doa, dengan ilmu yang bermanfaat, sehingga anak ini akan menjadikan anak yang selamat dari segala rintangan-rintangan yang dilakukan atau dari jebakan-jebakan yang disebarkan oleh iblis laknatullah alaih. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau demikian keadaannya bahwa anak lahir dalam keadaan bersih Islam, maka orang tua harus menyadari bahwa anak ini sebenarnya adalah mereka siap dibimbing di atas bimbingan Islam sebagai agama yang siap mereka terima. Iya, oleh karena itu, na'am, munculnya problematika remaja ini, barakallahu fikum, bisa dilakukan beberapa upaya-upaya, usaha-usaha agar tidak muncul banyak problem di tengah remaja dan remaji kita. Nah, di antara peran aktif yang terbesar adalah peran aktifnya orang tua, karena anak lahir dalam keadaan suci, dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tuanya lah, ya, yang akan mencetak, akan dirubah jadi anak Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Ya, pada asalnya anak itu lahir dalam keadaan utuh, ya, tidak ada yang kurang, siap menerima Islam. yang akan merubah di antaranya pola pendidikannya adalah orang tua itu sendiri. Apakah anaknya mau dicetak seperti model orang apa? Yahudi yang memusuhi Islam, atau seperti orang Nasrani penyembah berhala, atau Majusi penyembah api, orang yang mereka menyembah selain Allah, ataukah mau dijaga tetap di atas Islam, barakallahu fikum, sehingga mereka akan mendapatkan kebaikan fid dunya wal akhirah. Ini sebagai mukaddimah ya, sebelum kita membaca na'am dari nasihat Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah dari kitabnya Mushkilatus Sabab. Ini sebagai mukaddimah, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf bila mana ada kalimat yang tidak berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.